بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang berbahagia ini, saudaraku sekalian rahimakumullah, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan kita masih berada di dalam pembahasan Kitabu At-Taharah. Muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yu'rafu al-mani bitadaffuqin aw taladdudin aw rihin tal aw rihi tal'in aw ajinin idza kana ratban." Ibnu Naqib berkata, air mani itu dapat kita kenali dengan beberapa sifat. Jadi ada beberapa sifat, kata beliau, yang dengannya kita mengenali air mani. Yang pertama adalah tadaffuq. Artinya ketika dia keluar itu, keluar dengan cara memancar. Bitadaffuq. Itu yang pertama, memancar. Yang kedua, taladzuz. Ada rasa lezat ya, yang dirasakan oleh seseorang. Misalnya laki-laki atau perempuan, mereka ketika mengalami keluar air mani ini, talazzuz, yaitu merasakan apa namanya kenikmatan, kelezatan. Aurihin tala, atau bau yang khas, baunya khas. Kalau di sini disebutkan Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan rihin tala, beliau katakan di sini wahwa zahrun nakhil, seperti bunga pohon kurma. Jadi kita tidak pernah mencoba ya, mencium baunya bagaimana. Maksudnya bunga pohon kurma itu bagaimana? Ini harus kita nanti kita coba ya, melihat bagaimana sebenarnya bunga pohon kurma. Awajinin, atau kita bisa melihat bahwa bentuknya cenderung seperti adonan pasta ajin ya, ajin. In kana ratban, apabila dalam kondisi basah. Au bayad bid idza kana jafan, dan seperti putih telur apabila kondisinya kering. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Famata wujida wahidun minha kana maniyan mujibun lil ghusl. Dan saat kita mendapatkan salah satu dari sifat yang tadi disebutkan, maka itu adalah air mani yang mengharuskan kita mandi, kata beliau. Wa mata fuqidat kullaha lam yakun maniyan. Tetapi kalau semua sifat itu tidak kita dapatkan, maka tidak disebut sebagai air mani. Wa la yushtaratu al-bayadu was-sakhanatu fi mani ar-rajul. Dan tidak harus, kalau kita bicara tentang air mani laki-laki, tidak harus dipersyaratkan harus putih atau harus padat ya, karena memang itu kondisional, biasanya dikembalikan kepada kondisi tubuh seseorang. Ada kalanya sangat kental misalnya, ada kalanya cenderung berwarna putih ya, ada kalanya cenderung ke kuningan atau kecoklatan misalnya. Ini tergantung kepada kondisi tubuh seseorang. Wala safrah wala riqqah fi manil mar'ah. Sebagaimana kalau kita bicara air mani al-mar'ah, yaitu perempuan, tidak disyaratkan harus berwarna kuning atau cenderung misalnya encer, itu tidak dipersyaratkan. Lalu muallif berkata, wala ghusla fi madhyi, tidak ada mandi dikarenakan keluarnya air mazi. Wa huwa ma'un abyadun raqiqun lazijun yakhruju bila syahwatin indal mula'abah. Yang dimaksud dengan madhyu, kata beliau, air madhi, kalau kita katakan dalam percakapan kita air madhi, ya, atau air madhyu, adalah air yang cenderung berwarna putih, kata beliau, raqiq, tipis, lazij, cenderung lengket, ya, yakhruju bila syahwah, dan ketika dia keluar tanpa diiringi dengan syahwat, indal mula'abah, dan biasanya keluar saat seorang laki-laki istilahnya bercumbu atau mendekati istrinya, penetrasi atau apa bahasanya, ya. Wala fi wadiyin, begitu pun tidak ada kewajiban mandi apabila yang keluar adalah wadiyun atau wadi, kita katakan. Wa huwa ma'un abyadun kadar thakhin yakhruju aqibal baul, dan dia adalah air yang cenderung berwarna putih, encer, lalu tapi encernya pun tebal, ya, tidak seperti misalnya air kencing, ya, tetapi dia, walaupun dia cenderung encer, tetapi dia sedikit lebih tebal. Yakhruju aqibal baul, yang biasanya keluar setelah seseorang buang air kecil, khususnya laki-laki, ya. Sebagian orang mengatakan itu tanda dia kecapean misalnya. Sering kita mendengar seperti itu. Lalu Ibnu Naqib, sebelum kita lanjutkan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di sini ada istidlal, ada pendalilan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala an, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil madhi, aku bertanya kepada Nabi tentang air mazi. Faqal, maka beliau berkata, minal madhi alwudu, dikarenakan keluarnya air mani, air mazi, maka seseorang wajib berwudu. Kalau dia hendak salat, dia wajib berwudu. Wa minal mani alghuslu, adapun kalau yang keluar adalah air mani, maka dia wajib mandi besar. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullah berkata, fa in syakka halil khariju maniyun aw madhyun, apabila seseorang itu merasa ragu, apakah yang keluar itu mani ataukah madhi? Insya'a ja'alahu maniyan wa gtasala faqat. Boleh, ya, seseorang yang menghadapi kondisi seperti ini, boleh dia menganggap itu air mani saja. Ya sudah, berarti dia tinggal mandi. Wa insya'a ja'alahu madhiyan, tetapi kalaupun dia ingin, dia boleh menganggap air itu adalah air mazi. Ya, artinya dia cuman ghasala ma asaba badanahu wa thawbahu minhu, dia hanya diperintahkan mencuci bagian-bagian yang terkena air mazi, baik itu kemaluannya, pakaian, dan lain sebagainya. Wa tawaddaa, setelah itu dia berwudu, maka dia sudah boleh mengerjakan salat. Ini air mazi. Jadi seseorang bingung, ini yang keluar air mani atau air mazi. Kata muallif, silahkan memilih. Kalau mau itu dianggap sebagai air mani, maka dia mandi, enggak ada masalah. Atau dia ingin menganggap itu sebagai air mazi, lalu dia cuci, mohon maaf, kemaluannya, dia bersihkan pakaiannya, lalu dia berwudu, itu pun tidak masalah. Wala yaghtasil, dan kalau dia menganggap itu air mazi, maka tidak perlu dia mandi. Karena kita tidak mungkin mewajibkan sesuatu dengan keraguan. Ya, kita tidak mungkin mewajibkan sesuatu dengan dasar keraguan. Wal afdol, tetapi yang lebih utama, kata beliau, an yaf'al jami'a dhalik. wal afdal an yaf'al jami'a dzalik. Tetapi yang kalau kita bicara yang lebih utama adalah kita lakukan semua. Kita cuci kemaluan, ya, kita bersihkan, kita anggap itu air mazi, tetapi di waktu yang sama kita pun mandi. Kata beliau, ihtiyaton fil ibadah wasad dan liba bisyakki fiha. Kenapa kita katakan lebih baik dua-duanya? Nah, yang pertama ihtiyaton sebagai bentuk kehati-hatian, karena ini masalah ibadah dan dia ada kaitannya dengan masalah ibadah yang paling besar, yaitu salat. Apakah salatnya sah atau tidak? Ya, itu yang pertama, ihtiyaton sebagai bentuk kehati-hatian. Dan yang kedua adalah saddan libabi syaqqi fiha, untuk menutup munculnya keraguan-raguan ya di dalam permasalahan ini. Nah, itu poin yang terkait dengan air mani dan mazi dan wadi. Kemudian muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, ma yuhramu 'alal junub fi'luhu. Perkara-perkara yang haram dilakukan oleh seseorang yang junub. Di sini beliau berkata, wa yuhram bil janabati ma hurima bil hadas. Diharamkan disebabkan janabah apa-apa yang diharamkan disebabkan hadas. Maksud hadas di sini adalah hadas kecil. Jadi apa yang diharamkan di hadas kecil untuk dilakukan oleh seorang muslim, sama juga dia diharamkan dikarenakan apa hadas yang besar. Tentunya yang diharamkan kalau kita hadas kecil ada tiga ya. Siapa yang masih ingat? Apa? As-salah, at-tawaf, yang kedua apa? Mashul mushaf. Salah, tawaf, dan mashul mushaf. Salat ya kita tahu ya, artinya salat, lalu tawaf ya tawaf di apa di Ka'bah, dan yang ketiga adalah mashul mushaf. Apa itu mashul mushaf? Yaitu memegang, menyentuh atau membawa mushaf. Ini tiga hal yang baik hadasnya hadas kecil ataupun hadas besar memiliki hukum yang sama. Di sini ada apa namanya? Penjelasan yang cukup panjang yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Beliau katakan, wahia, adapun yang diharamkan dilakukan oleh orang yang hadas itu ada tiga. Yang pertama as-salah, wa mashul mushaf, wa hamluhu wa tawaf. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah menyentuh dan membawa mushaf, dan yang ketiga adalah at-tawaf. Amma as-salah faliqaulihi ta'ala. Adapun larangan salat bagi orang yang hadas ya, adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43, di mana Allah berfirman, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Allah katakan, dan janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi mabuk sampai kalian paham apa yang kalian katakan, dan tidak boleh kalian ya mendekati tempat salat junuban dalam kondisi kalian sedang junub, illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat ya, sekedar lewat saja, hatta tagtasilu, sehingga kalian mandi. Artinya kalau kalian sudah mandi, kalian boleh masuk ke masjid. Di sini muhakkik atau syarih Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari An-Nisa ayat 43 beliau berkata, fal muradu bis salati huna mawadhi'uha. Yang dimaksud dengan salat di ayat ini kan Allah katakan wala taqrabus salah, jangan kalian mendekati salat. Yang dimaksud dengan salat di dalam ayat ini kata beliau adalah tempatnya. Artinya jangan kalian mendekati tempat salat. Li'annal ubura la yakunu fis salah. Karena yang namanya lewat itu tidak dikatakan sebagai salat. Karena kan di akhir ayat Allah katakan kecuali kalau sekedar salat. Ya, mohon maaf, kecuali kalau sekedar lewat. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat saat kalian junub kecuali sekedar lewat. Kalimat sekedar lewat tidak dipahami di dalam gerakan salat. Berarti kata sholat di situ dipahami sebagai tempat sholat. Jangan kalian mendekati tempat sholat saat kalian junub, kecuali hanya sekedar abiri sabilin, hanya sekedar lewat. Jadi sholat di sini diartikan apa? Tempat sholat. Wa innama yakunu fil amakin wa hiya nahyun lil junub anis sholah min babil aula. Mungkin sebagian kita berkata, itu kan yang dilarang mendekati sholat, bukan sholat. Di ayat ini larangannya orang junub dilarang untuk mendekati tempat sholat, yaitu masjid. Lalu apa kaitannya dengan pelaksanaan sholat? Kata beliau, wahiyya nahyun lil junubi anis sholah min babil aula. Kalau mendekati tempat sholat saja dilarang, apalagi melaksanakan ibadah sholat. Ini namanya kias apa namanya? Kias aula, ya aulawi ya. Artinya kalau mendekati tempat sholat saja tidak boleh, apalagi melaksanakan sholat di dalamnya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur, tidak diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci, ya tidak diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Dan di sini umum tanpa bersuci, baik suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, dan tentunya hadas besar lebih utama untuk tidak diterima. Kalau hadas kecil saja tidak diterima, apalagi hadas besar. Ini rincian-rincian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Berarti kita sudah tahu ya dalil tentang hukum orang junub sholat. Itu tidak boleh. Dalilnya tadi An-Nisa ayat 43, begitupun hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang kedua, permasalahan mashul mushab, menyentuh mushab, menyentuh atau memegang mushab ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 79 di mana Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Ya tidak boleh menyentuh mushab kecuali orang-orang yang suci, yaitu orang-orang yang suci dari hadas kecil ataupun suci dari hadas besar. Begitupun dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Imam Malik dan yang lainnya, bahwasanya disebutkan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, an la yamassal qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, yaitu yang suci, baik suci dari hadas kecil ataupun suci dari hadas besar. Itu sudah dua. Berarti kita sudah tahu dua hal. Yang pertama larangan sholat, tadi An-Nisa ayat 43. Yang kedua adalah larangan untuk memegang mushab, yaitu surah Al-Waqiah ayat 79. Dan kedua-duanya memiliki penguat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang poin yang ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan dan pendalilan atas perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, kata beliau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna at-tawafa bil baiti mithlu shalah. Sesungguhnya tawaf di Ka'bah itu seperti salat hukumnya. Ya artinya harus menutup aurat, harus bersuci ya dan lain sebagainya. Illa annakum tatakallamun. Hanya saja bedanya kalian boleh bicara. Artinya kalau tawaf kita boleh berbicara dengan teman, ya, dengan saudara, dengan istri, dengan anak misalnya. Tapi kalau sholat ya, tidak boleh kita berbicara. Faman takallama fala yatakallamanna illa bi khairin. Maka barang siapa yang sedang tawaf lalu dia berbicara, maka tidak, janganlah dia berbicara kecuali dengan perkataan-perkataan yang baik. Hadis ini riwayat Imam tadi, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Naqib melanjutkan, wa kadzalika lubthu fil masjid. Begitupun hukumnya tidak boleh orang junub berdiam di dalam masjid dalam waktu yang lama. Berarti sudah empat ya. Satu sholat, dua tawaf, tiga mashul mushaf, yang keempat adalah al-lubthu fil masjid. Tidak boleh orang yang junub berdiam diri dalam waktu yang lama di masjid. Yang boleh hanya sekedar lewat saja. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ayil mukthu fihi tawilan. Larangan ini khusus kalau mereka ingin lama. Wa minhu at-taraddudu fihi bi an yadhhab wa yaji'u miraran. Dan masuk ke dalam larangan ini adalah dia bolak-balik masuk ke dalam masjid, ya, datang dan pergi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wajjihu hadhil buyuta anil masajid. Pindahkan ini pintu-pintu rumah, jangan menghadap ke masjid. Begitu kata Nabi. Pindahkan pintu-pintu rumah, jangan menghadap Masjid Nabawi. Arahkan ke arah yang lain. Fa innila uhillul masjida li haidin wala junub. Aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid dan untuk laki-laki yang junub. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim kalau saya tidak salah ya. Aku tidak menghalalkan apa? Menghalalkan masjid untuk wanita haid dan untuk laki-laki yang junub. Baik. Walaupun nanti para ulama sebagian mengartikan larangan wanita masuk masjid adalah kaitannya dengan kekhawatiran mengotori. Ya, kekhawatiran mengotori. Oleh karenanya nanti beliau akan membawakan sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta Aisyah mengambilkan sajadah di dalam masjid. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku sedang haid. Maka Rasulullah berkata, haidmu itu bukan di tanganmu. Ya, artinya bukan, tidak berada di tangan haidmu. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwa larangan ini kaitannya, artinya akan semakin terlarang kalau ada kemungkinan mengotori apa masjid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muallif rahimahullah berkata, wa qira'atul Qur'an walau ba'dha ayatin. Sebagaimana diharamkan atas orang yang junub membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat. Nah, ini penting diketahui ya. Tidak boleh seorang yang junub qira'atul Qur'an walau ba'dha ayatin. Walaupun yang dibaca hanya satu ayat ya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, hal ini berdasarkan riwayat Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh wanita yang haid ataupun laki-laki yang junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an atau satu bagian dari Al-Qur'an. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, wa yubahu azkaruhu la biqasdil Qur'an. Tetapi boleh saja kita membaca zikir-zikir yang ada di dalam Al-Qur'an walaupun kondisinya junub atau haid. Ya, kalau kita tidak memaksudkan membaca Al-Qur'an. Misalnya kan ada doa-doa di Al-Qur'an, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, atau zikir-zikir yang lain, ya. Atau doa misalnya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau yang lain, kata beliau, wa yubahu azkaruhu. Ya, atas orang yang haid dan junub diperbolehkan mereka membaca Al-Qur'an tetapi dengan niat membaca zikir. Ya, la biqasdil Qur'an, bukan niat untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kita niatkan untuk berzikir. Misalnya kita senang dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sedangkan kita sedang junub. Maka kita ulang-ulang tidak masalah, tapi dengan syarat la biqasdil Qur'an, tidak berniat membaca Al-Qur'an. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, fa in qasada al-Qur'ana wa asa awi dzikr aula syai'a jaza, ya. Kalau dia memaksudkan membaca Al-Qur'an tujuannya adalah untuk membaca, ya, maka itu aso, dia dianggap sudah bermaksiat. Kalau tetapi kalau dia memaksudkan bacaan tersebut sebagai bentuk zikir, zikir sebelum makan dia baca bismillah misalnya, maka tidak masalah, ya. Jadi kalau zikir dan doa tidak masalah. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, walahul mururu fil masjidi wa yuqrah li ghairi hajatin, dan bagi orang yang junub boleh dia lewat, ya, melewati masjid, ya, sekedar lewat saja di masjid, wa yuqrahu li ghairi hajatin, tetapi makruh kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, itu hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan tadi firman Allah, ya, yang sudah kita baca, An-Nisa 43, di mana Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabilin, tidak boleh orang junub masuk apalagi berdiam di dalam masjid kecuali sekedar lewat saja. Lalu dikatakan di sini, wal haid wan nufasa mithlu al junub, hukum haid, hukum wanita haid dan wanita-wanita nifas sama dengan seorang yang junub. Fi hadhil ahkam, kaitannya dengan hukum-hukum yang barusan kita sampaikan, salat, tawaf, mashul mushab, al-lubthu fil masjid, ya, al-mukthu tawilan, yaitu diam di masjid dalam jangka waktu yang lama, membaca Al-Quran, itu sama haid dan nifas, sama hukumnya, kata beliau. Li'anna hadathuhuma asyad, ya, bahkan kalau kita bicara hadas, hadasnya orang yang haid dan nifas itu lebih berat, hadasnya lebih berat. Oleh karenanya, kalau kita ingat tentang bagaimana Nabi mengajarkan tentang membersihkan darah haid, itu lebih apa namanya, lebih banyak atau lebih berat kriterianya daripada sekedar membersihkan air mani. Kalau air mani cukup dikerik misalnya kalau kering, atau cukup dipercik air kalau memang masih basah. Tapi kalau air mani, yaitu ada dari mulai dikerik, lalu dikucuk, lalu dibilas oleh air, lalu dan terus berusaha bagaimana caranya agar bekasnya hilang. Kalaupun warnanya tidak hilang, dalam syariat dimaafkan selama baunya sudah hilang. Lalu dikatakan di sini, waqad sabaqa dzikruhuma fi ahaditsin nahyi ani qira'atil Qur'an wal mukthi fil masjid. Itu sudah kita bahas, kata beliau, di pembahasan yang lalu tentang hadis-hadis membaca Al-Qur'an dan larangan apa namanya berdiam di dalam masjid. Dikatakan di sini, wa tazidu kullun minhuma ala dzalik, ya, dan haid dan nifas itu ada sesuatu yang lebih kondisinya. Artinya kalau orang yang junub tidak ada kekhawatiran mengotori masjid. Orang yang junub tidak ada kekhawatiran mengotori masjid. Tetapi kalau haid dan nifas ada kemungkinan mengotori masjid. Oleh karenanya kata beliau, hurmatul mururi fil masjid in khafat talwithuhu. Ya, diharamkan seorang wanita, hukum asalnya kan kalau sekedar lewat saja boleh. Tetapi kata beliau, hurmatul mururi fil masjid in khafat talwithuhu. Tetapi kalau seorang wanita khawatir kalau dia lewat atau masuk ke dalam masjid dia akan mengotorinya, maka haram, kata beliau. Oleh karenanya itu, wa alaihi hamlul hadis as-sabiq an Aisyah, dan kita bisa memahami hadis yang tadi yang Nabi memerintahkan mengubah posisi pintu rumah agar jangan menghadap masjid, di mana Nabi berkata, la uhillul masjid li haidin wala junub, aku tidak menghalalkan masjid untuk apa haid dan junub. Maksudnya kalau haid itu ada kemungkinan talwith, apa itu talwith, mengotori masjid. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Faslun fi kaifiyatil ghusl, pasal tentang kaifiyat. Kaifiyat itu tata cara, ya. Kaifiyat al-ghusl, tata cara mandi. Dikatakan di sini, yabda'u al-mugtasilu bitasmiyah. Ya, orang yang ingin mandi besar memulai mandi besar dengan membaca at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Bismillah. Ya, ada tasmiyah, ada basmalah, ya. Kalau tasmiyah, bismillah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hal ini kiasan alal wudu. Kenapa sih orang mau mandi disunahkan dia membaca bismillah? Kiasan alal wudu. Tapi kan Ustaz, dilarang kita baca Quran. Kalau dimaksudkan sebagai zikir dan doa, tidak masalah. Kalau dimaksudkan sebagai zikir dan doa, tidak masalah. Yang terlarang kalau kita membaca bismillah, dimaksudkan sebagai apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kiasan alal wudu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, seorang yang mandi baca bismillah, kiasan alal wudu dianalogikan kepada hukum wudu. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari apa, kebaikan. Ayat yang pertama, thumma bi izalati qadar. Yang kedua adalah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh. Jadi setelah kita baca bismillah, maka kita bersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh, di sekitar kemaluan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang pertama bismillah, yang kedua adalah izalatul qadar, menghilangkan qadar, kotoran. Yang ketiga adalah thumma wudu'u ka wudu'is shalah. Kemudian kita berwudu sebagaimana kita akan salat. Sebagaimana wudu akan salat. Itu yang ketiga, ya. Bismillah, membersihkan kotoran yang menempel di tubuh, khususnya di kemaluan, ya. Biasa Nabi dengan tangan kanannya memegang air, lalu tangan kirinya beliau membersihkan apa namanya, kemaluannya. Lalu setelah itu beliau yatawaddau wudu'an lis-shalah. Beliau berwudu sebagaimana wudu yang akan digunakan untuk salat. Thumma yafidul ma'a ala ra'sihi thalathan. Kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Ya, menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Nawiyan raf al-janabati awil haidi awistibahati salah. Dan ketika seseorang mengangkat air lalu menuangkannya ke atas kepala dalam kondisi dia berniat ingin mengangkat janabah atau mengangkat haid atau dalam rangka istibahati sholat agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena memang yang namanya niat itu berbarengan dengan apa namanya bagian pertama dari satu amal. Dan bagian pertama dari satu amal, kalau kita bicara mandi, ya ketika kita menyiramkan air ke kepala. Adapun ketika kita apa namanya tadi yang pertama bismillah, itu masih sunnah. Begitupun membersihkan kemaluan, itu masih apa namanya sifatnya sunnah. Adapun yang wajib dimulai dari kita menuangkan air ke atas kepala. Lalu dikatakan di sini, nawiyan raf al janabati awil haidi aw istibahati shalah, dalam kondisi ketika kita menyiram air 3 kali ke atas kepala berniat ingin mengangkat janabah atau mengangkat haid atau untuk istibahati shalah agar diperbolehkan salat. Wa yukhallilu sya'rahu, maka setelah itu kita menyela-nyela rambut agar sampai di akar rambutnya, ya, memastikan air masuk ke sebuah bagian dari rambut. Summa ala syiqqihil aiman salasan. Kalau sudah rambut sudah disela-sela, sudah rata, maka kita syiqqil aiman. Kita ratakan air ke tubuh sebelah kanan. Tubuh sebelah kanan. Syiqqil aiman salasan, thummal aisar salasan. Lalu kita siram ke apa namanya? Bagian kiri pun 3 kali. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala berkata, dalla ala dhalika fi'luhu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu. Dalil dari penjelasan Ibnu Naqib, dimulai dari tadi menghilangkan kotoran, berwudu, menyiram air ke rambut 3 kali, lalu diratakan, lalu disela-sela, lalu menyiram bagian kanan, bagian kiri. Dasarnya kata beliau adalah riwayat Maimunah, ya. Maimunah radhiyallahu taala anha. Maimunah tentunya adalah istri baginda Rasulullah. Maimunah bercerita, wa ghassala farjahu wa ma asabahu minal adza au najasatin au qadar. Nabi membersihkan kemaluannya dan bagian-bagian yang terkena kotoran, ya. Lalu dikatakan di sini wasahhahan Nawawi rahimahullahu taala fi kutubihi, dan Imam Nawawi mensahihkan di dalam kitab-kitab beliau annahu yakfi fi izalatiha guslati raf'il hadas. Seandainya seseorang mencukupkan, artinya enggak perlu dia membersihkan, mohon maaf, kemaluannya secara khusus, tapi dia langsung mandi, kata Imam Nawawi sah, ya. Wa shahahan Nawawi rahimahullah taala fi kutubihi, dan Imam Nawawi berpendapat mensahihkan pendapat di dalam kitab-kitabnya annahu yakfi fi izalatiha guslah raf'ul hadas. Artinya kalau seorang enggak wudu dulu, enggak membersihkan kemaluan, langsung dia mandi pakai sabun semua, itu kata Imam Nawawi sah-sah saja. Karena kan yang tadi kita sebutkan dari mulai membersihkan kemaluan berwudu itu sifatnya sunnah. Karena hakikat daripada mandi besar itu dua. Hakikatnya dua. Yang pertama adalah niyah, niyatu raf'il hadas, niat untuk mengangkat hadas. Dan yang kedua adalah ta'mim al-ma jami'al badan, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Itu hakikatnya. Ya, jadi definisi mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Lalu dikatakan di sini wa huwa mu'tamad, dan itu pendapat yang mu'tamad di dalam fikih Syafi'i, fatakunu izalatul qadar qabla ifadatil ma' sunnatun, maka menghilangkan kotoran, mohon maaf, di tubuh atau di kemaluan itu sifatnya sunnah saja. Ya, dan itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang dipakai di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghtasal minal janabah bada'a fa ghassala yadayhi. Kata Aisyah, kalau Nabi mandi janabah, beliau mulai dengan mencuci tangannya, summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, kemudian beliau pun berwudu persis sebagaimana wudu akan salat. Summa yadkhulu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usulu sya'rihi. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam air, lalu beliau sela-sela pangkal-pangkal rambutnya. Jadi pangkal rambutnya di sela-sela, memastikan air masuk ke dalam sela-sela rambut. Summa yusib ala ra'sihi thalasa ghurafin biyadaihi. Kemudian Nabi menyiramkan air 3 kali ke kepalanya. Summa yafidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian setelah itu Nabi meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Lalu dikatakan, ini barangkali ma'asirul muslimin yang lalu dikatakan di sini sedikit lagi ya, wa yata'ahadu ma'atifahu, ya, wa yata'ahad ma'atifahu. Hendaknya kita memperhatikan lipatan-lipatan, ya, lipatan-lipatan. Jadi kalau kita mandi besar, hendaknya kita memperhatikan lipatan-lipatan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yubalig fi isalil ma, dia hendaknya sungguh-sungguh di dalam meratakan air, ila taja'id badanihi, kepada bagian yang ada lipatan-lipatan. Contohnya kata beliau, ibtaihi, yaitu lipatan ketiak, atau lipatan yang ada di telinga, atau lipatan yang ada di pusar, dan yang lain sebagainya. Ya, karena definisi mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Lalu dikatakan di sini wayadluku jasadahu, hendaknya dia mentadlik. Tadlik itu apa ya? Memijat. Ya, memastikan bahwa semua bagian tubuhnya sudah terkena air, ya, sudah terkena air. Baik, ma'asyiral muslimin, ini barangkali poin-poin yang bisa kita bahas, ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah. Ada beberapa poin kaitannya dengan mandi wanita yang haid, ada sedikit perbedaan dengan mandinya orang yang junub, ya, ada sedikit perbedaan, dan perbedaannya sederhana. Kalau wanita haid itu hendaknya kalau dia sudah selesai mandi, dia membawa kapas atau tisu dan lain sebagainya yang sudah diberikan minyak wangi, kemudian dia menempelkannya di bagian tempat keluarnya darah untuk dalam rangka menghilangkan bau yang mungkin masih tersisa di tubuhnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena sudah pukul 5.58, ya, sekitar 2 menit lagi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, sebagaimana kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat pandemi ya COVID-19 agar kita bisa kembali beraktivitas, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita min kulli su'in wa makruh, dari perkara-perkara yang jelek dan dari perkara-perkara yang kita tidak sukai. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.